بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة بارك الله فيكم melanjutkan kajian kita atau pelajaran kita dari kitab Lum'atul I'tiqad. Karya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Di antara bab atau topik yang telah kita singgung pada pertemuan sebelumnya ialah perihal tentang keberadaan Allah itu di atas arsy, atau Allah Azza wa Jalla itu berada di atas. Dan telah terjadi kesepakatan para ulama dalam hal menetapkan uluwillah ketinggian Allah atau uluw adzat lillah, bahwa zat Allah Azza wa Jal itu berada di atas, dan sama yaitu qawlu ta'ala a'amintum man fis sama, apakah kalian aman dengan zat yang berada di atas. As-sama bermakna ulu, as-sama bermakna kepada ulu zat yang berada di atas. Pengisbatan penetapan yang tanpa mengharuskan adanya tahrif, pemalingan makna. Demikian pula penetapan yang tanpa mengharuskan kepada ta'til, ditolaknya lafaz dan makna yang terkandung di dalamnya, juga tanpa harus takyif, menanyakan bagaimananya. Demikian pula tanpa harus tamtsil, yaitu menyerupakan. Waqad ankara ahlu ta'til, adapun pihak yang mereka berkeyakinan menolak tentang nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengingkari kaunallahi ta'ala bidatihi fis sama, mereka mengingkari keberadaan Allah, yaitu zat Allah itu di langit atau di atas. Wa fassaruhu atau fassaru ma'naha, dan mereka menafsirkan tentang makna ayat yang menerangkan Allah di atas, anna fis sama, yang dimaksud dengan Allah itu di langit ialah mulkuhu wa sultanuh, yang dimaksud ialah kerajaannya dan kekuasaannya, kerajaannya dan kekuasaannya, dan bukan zatnya. Dan wa nahwuh, semisal dengan apa yang mereka tafsirkan. Wa naruddu alaihim bima sabaq fil qa'idah radi'ah, dan kita menolak atau membantah tentang pendapat ini dengan jawaban-jawaban yang pernah kita sebutkan, bahwa memahami makna Allah itu berada di atas, difahami itu bukan zatnya tetapi difahami dengan itu adalah kerajaan dan kekuasaannya, bahwa itu bertentangan dengan lahiriyah Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula salaf, tidak ada yang memahami, sementara dalam hal memahami Alkitab dan Sunnah, tidak mungkin seorang bisa selamat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali meniru, atau kecuali berpijak kepada faham yang dulu difahami oleh para ulama salaf. Bahkan dalam sebuah tulisannya Syekh Ibnu Utsaimin, beliau sebutkan seperti dalam bab fikih, kalau seorang dalam posisi tidak atau belum sampai kepadanya hujjah, ilmu, pengetahuan, maka boleh bagi dia untuk yuqallid, artinya mengikuti dan meniru apa yang dilakukan seorang alim dalam perkara tertentu. Dan istilah yuqallid, bertaklid, tidak bermakna kepada taklid buta. Namun apa yang diistilahkan oleh para ulama, yaitu mendahulukan atau mempercayakan faham agama kita kepada orang yang lebih faham, kan begitu. Jadi kita mau memahami agama, kita ingin mempelajari agama. Ketika kita memahami satu perkara dan belum sampai kepada kita sebuah keterangan, yang semestinya dilakukan seorang ya ikut kepada orang yang sudah diyakini, dipastikan tentang keilmuannya, dan itu tidak dikatakan kepada perihal apa? Taklid. Naam. Karena seorang sedang meniru ataupun mengikuti langkah jalan pemahaman seorang alim dalam perkara tersebut. Berbeda dengan apa yang diistilahkan dengan taklid buta. Taklid buta ialah seorang telah sampai kepadanya hujah, telah sampai padanya keterangan, telah sampai padanya kejelasan, penjelasan baik Al-Quran, Sunnah, dan keterangan para ulama. Dia mengikuti nenek moyang kami, orang-orang tua kami, atau guru-guru kami, tidak demikian dalam hal pengajarannya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, jika dikatakan kepada mereka, diterangkan kepada mereka, dijelaskan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan, qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana, kami hanya mengikuti apa yang dikatakan orang-orang tua kami, guru-guru kami. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun, dalam posisi mungkin guru yang ngajari tadi atau orang tua yang dikatakan kami hanya mengikuti orang tua kami, nenek moyang kami, itu tidak berdalil, tidak membawa hujjah, bahkan seandainya ada hujah pun mungkin dikatakan lemah, pijakannya lemah. Maka Allah ingatkan, apakah kalian juga masih akan ikut-ikutan dalam posisi mereka itu tidak mengetahui perkara tersebut dan mereka tidak di atas petunjuk? Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan bab seorang mengikuti kebiasaan yang dikatakan orang-orang dahulu, nenek moyang, yang tidak ada dalil. Ketika disampaikan kepadanya dalil, lalu dia mengatakan, kami hanya ikut-ikutan. Dan yang banyak itu yang menang, yang lebih lama itu orisinil, sudah teruji begitu ya. Barakallahu fikum. Lah kalau sudah ada dalil, keterangan dengan jelas bahwa perkaranya demikian dan bertolak belakang dengan apa yang dilakukan misalnya kebanyakan orang atau orang-orang tua kita atau bahkan mungkin guru kita, kalau memang sudah ada dalil yang jelas, maka apa? Ya kita terima, walaupun itu datang dengan istilah-istilah yang dikatakan oleh para penceramah sekarang itu, lah bocah baru kemarin, baru lahir saja kok bisa nyalahkan ini, nyalahkan itu, membid'ahkan ini dan itu, dan seterusnya. Naam, barakallahu fikum. Tentunya, tolak ukur yang harus dijadikan neraca, barometer, timbangan agama kita ialah apa? Kitabullah, sunnah Rasul, dan juga apa? Fahmu salafus soleh. Faham yang difahami salafus soleh. Kalau seorang tidak lega dengan apa yang difahami salaf, dan dia lebih lega dengan apa yang difahami dirinya, misalnya kita memahami satu masalah, menurut kita demikian, setelah kita mempelajari, kita baca, kita telaah. Kalau menurut saya demikian, kemampuan kita maksimalkan. Nah, lalu sudah ada pemahaman yang difahami oleh salafus soleh. Ya mohon maaf, istilah-istilah seperti maulid nabi kan begitu ya. Orang mengatakan, ya ini kan baik dalam rangka memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang beliau tentang kelahirannya, dan kalau enggak ada maulid sepi dunia ini. Barakallahu fikum. Sementara kalau kita lihat Rasulullah menyatakan apa? Khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Nabi mengatakan tentang khairiyah. Khairiyah yang sifatnya zaman, sebaik-baik manusia ialah yang hidup di zamanku, kan begitu? Kebaikan zaman. Di sisi lain beliau mengatakan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrum min, tidak ada zaman kecuali nanti yang setelahnya itu lebih jelek. Kita tidak mengatakan bahwa adanya individu itu yang mampu berbuat, beramal, kemudian berilmu yang lebih, yang amalannya tadi lebih, keilmuannya lebih ketimbang mungkin individu-individu yang terjadi di sebagian sahabat misalnya, sebagian tabi'in. Tetapi itu tidak bisa dikatakan bahwa di zaman itu lebih mulia ketimbang di zaman sahabat, ketimbang di zaman tabi'in, ketimbang di zaman tabi'ut tabi'in. Dari situ para ulama menyatakan tentang kejayaan yang pernah terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Kejayaan yang pernah terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai untuk mencari orang yang mau diberi zakat saja tidak dijumpai. Kan begitu ya. Mungkin antum belum pernah membayangkan kan kondisi seperti ini. Yang terbayangkan ialah bagaimana daging yang disembelih itu bisa rata, enggak jadi apa? Perkelahian karena adanya apa? Pihak yang tidak memperoleh. Bagaimana zakat itu tidak menjadi masalah dalam hal masalah pembagiannya. Misalnya kita punya zakat keluar sekian juta. Yang antri lebih, kan begitu ya. Yang antri lebih. Sekian banyak kejadian orang hanya nunggu uang amplopan 20 ribu aja sampai berkelahi, sampai terinjak-injak, sampai meninggal, kan begitu ya. Wallahualam. Juga begitu daging hanya 1/4 kilo. Itu pun sampai seperti itu. Nah itu masa yang luar biasa. Sampai mencari orang yang disedekah itu sulit. Kata para ulama, pernah terjadi di masa, di situ masih hidup para sahabat. Tentang kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf, zaman itu terjadi suatu fitnah yang besar sekali. Banyak para ulama yang terbunuh. Banyak ulama yang terbunuh. Barakallahu fikum. Naam. Dan orang mungkin melihat masa itu masa yang sangat buruk kan begitu ya. Jika dibandingkan secara kebaikan, seolah-olah di mata mereka ya di masa Umar bin Abdul Aziz lebih apa? Bagus. Tetapi kata para ulama, di zaman terjadi fitnahnya Hajjaj, walaupun terjadi kezaliman yang luar biasa, pembunuhan yang luar biasa, itu lebih bagus karena masih ada sahabat. Karena masih ada sahabat Nabi SAW. Jadi satu zaman yang di situ masih hidup seorang sahabat dikatakan lebih bagus. Ternyata sahabat menjadi tolak ukur. Karena mereka adalah orang-orang yang langsung berguru kepada Nabi SAW. Barakallahu fikum, maka sangat aneh. Seandainya mungkin dikatakan tidak faham, cukup disayangkan, ya sangat aneh, nyeleneh, dan boleh dikatakan menyimpang kalau orang kemudian mempertanyakan faham yang difahami sahabat, lebih mengandalkan kepada faham yang difahami oleh dirinya. Bahkan tidak sedikit orang mengatakan mereka kan juga manusia, kita juga manusia, kita juga diberi akal, mereka juga diberi akal. Atau mungkin orang mengatakan, saya lebih banyak berbuat. Saya lebih banyak menelaah. Atau dengan mengatakan, sebagian sahabat itu hanya meriwayatkan satu hadis. Sementara saya menghafal ribuan hadis. Kan begitu ya. Nah, omongan-omongan, ucapan-ucapan yang semacam ini menunjukkan kepada seorang yang apa? Sufi. Seorang yang dungu. Nah, seorang yang dungu yang semacam ini. Jahil yang luar biasa. Dan kita mengenal etika para ulama saat mereka itu membicarakan masalah keberadaan periwayat hadis, karena namanya hadis itu kan diriwayatkan kepada Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Sampai dikumpulkan oleh para ulama yang dikatakan musannif. Ulama-ulama yang mengumpulkan hadis. Seperti Imam Abu Dawud, demikian pula Imam Tirmidzi, sebelumnya Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Tetapi kalau mereka sudah sampai kepada sahabat, mereka tidak mau komentar. Sahabat orang yang dipercaya. Tidak boleh kita mengkritisi. Nah. Ya pernah. Seperti yang mungkin pernah kita ceritakan. Ada seorang. Dengan. Tingkat belajarnya yang boleh dikatakan sudah. Doktor dia ya. Kemudian. Mengkritisi. terkait dengan kekhalifahan yang pernah terjadi di masa Muawiyah karena sempat terjadi perseteruan. Anehnya yang ditanyakan ialah, bukankah perlu kita menyangsikan, yaitu membuat sanksi kepada Islamnya Muawiyah karena ayahnya Abu Sufyan itu kan Islamnya tidak di masa-masa awal. Sanksi dengan apa? Islamnya Muawiyah karena ayahnya terlambat dalam keislamannya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Barakallahu fikum. Kalau boleh dibalik, ya semestinya kita yang lebih pantas ditanyakan, disangsikan tentang apa? Islamnya kita. Kok kita menanyakan tentang Islamnya sahabat? Mestinya kita lebih kita sangsikan. Kita ini Islamnya betul apa enggak, kan gitu ya? Nah, jadi begitu, banyak orang-orang yang kelewatan, kebablasan. Walhamdulillah, ahlu sunnah dalam mempelajari agama itu dibimbing. Dibimbing. Naam, di atas etika, kaidah, jalur. Naam, demikian pula bimbingan-bimbingan. Sehingga sepintar-pintarnya orang, seluas-luasnya ilmu seseorang, sebaik-baiknya orang dalam hal apapun, itu kalau kemudian menyaksikan tentang keberadaan sahabat, jatuh dengan itu, enggak ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Dengan kemampuan tadi dia menyaksikan, mengkritisi sahabat, itu sudah jadi catatan khusus. Nah, jangan sampai kemudian, loh, sahabat kan juga manusia, bisa salah benar. Nah, bisa salah, bisa benar. Tetapi yang perlu kita balik, ya justru kita ini yang kemungkinan untuk salah besar. Karena keislaman kita itu di bawah pembelajaran, di masa-masa yang sudah jauh dari kurun generasi-generasi yang mulia. Seandainya memang benar, mungkin dalam hal penerapannya. Fa barakallahu fikum. Oleh karenanya, kalau terjadi sebuah ketetapan, kesepakatan, sebuah ilmu dari ulama salaf, jangan kemudian kita membantah dengan ra'yu-ra'yu kita, dengan pendapat-pendapat kita yang seolah-olah lebih diterima. Lebih diterima. Nah, ya, hari-hari ini kan muncul dakwah itu bisa fleksibel ya, bisa melalui televisi, bisa ustadz-ustadznya acting di situ. Dan ya wallahualam, kata orang itu, kalau orang itu acting di televisi itu kalau enggak dirias dulu itu nanti jadinya jelek. Iya kan? Karena dia akan disorot oleh apa? Oleh cahaya dan akan ditampilkan. Ya dimasukkan di salon dulu kan begitu ya. Beberapa tokoh-tokoh mereka, ustadz-ustadznya yang tampil, ya mungkin saya sebut seperti televisi Rojak yang mungkin sekarang banyak digandrungi, orang mengatakan banyak bermanfaat, padahal mafsadahnya lebih besar. Itu orang mengatakan, ya sekarang banyak akhwat ataupun ummahat yang tertarik karena ketampanan ustadz fulan dan fulan ketimbang suaminya sendiri kan begitu. Ya ini kan sudah mulai masalah baru kan gitu. Lah kok enak jawabannya? Lah kalau memang televisi itu jadi masalah gambarnya, kalau selama ini kita itu dalam posisi kalau melihat wanita dikhawatirkan terfitnah, ya tolong wanita itu berapa? Berhijab kan begitu ya. Berkerudung supaya tidak menimbulkan fitnah. Demikian pula televisi. Kalau jadi fitnah ya dikerudungi, dicadari. Lah terus TV itu fungsinya didengar apa dilihat? Kan akal-akalan ya. Terus yang kedua juga begitu katanya. Kalau selama ini mungkin para ummahat, akhwat tertarik melihat tampilan tayangan seorang yang menyiarkan, seorang ustaz di televisi, ya kalau pas lihat nundukkan pandangan, terus gimana? Nonton televisi sambil nundukkan pandangan, kan tidur ya. Gitu ya. Atau wal'iyadu billah, jawaban-jawaban yang tidak bermutu. Beberapa pekan, mungkin satu pekan yang lalu, Syekh Shalih Al-Fauzan sempat memberi kajian di Masjidil Haram, melihat banyak orang yang memfoto itu, langsung mungkin hampir durasi satu menit beliau marah di situ. Jangan melakukan hal-hal yang haram, taswir, dawatil arwah, memfoto makhluk hidup itu merupakan salah satu dosa besar, dari sekian dosa-dosa besar. Nah, marah besar beliau. Nah sekarang kalau kemudian dengan enaknya seorang tampil-tampil seperti itu, ya mudah-mudahan dengan itu bukan kita yang istilahnya negur kan gitu. Kalau sudah ulama nanti yang bicara, nanti keluar lagi istilah kan khilaf, itu kan pendapatnya Syekh Shalih Fauzan. Nah selama ini kan kalian membesar-besarkan kibar ulama ya. Kalau sudah kemudian masyaih itu kalian jatuhkan, Syekh Shalih Fauzan sudah enggak dianggap lagi, terus maunya siapa kan begitu ya. Hal ini tidak jauh. Hal ini tidak jauh dengan orang-orang yang dahulu ketika disebut sahabat ini, mereka terus kemudian tidak mempercayakan lagi. Itulah termasuk tanda-tanda tergelincirnya seorang. Nah, firanda yang dulu mungkin dibesar-besarkan tampil sekarang dalam rangka memperingati Maulid Nabi, tampil dia di situ meneladani akhlak Rasulullah, kan begitu ya? Lucu kan ya? Judulnya ditampilkan meneladani akhlak Rasulullah. Pikirannya dalam langkah apa? Memperingati Maulid Nabi. Ya begitu. Langkah demi langkah seorang terseret tanpa terasa. Barakallahu fikum, dakwah walhamdulillah. Ahlu sunnah itu tanpa berambisi untuk kemudian mencari pengikut yang besar. Dulu mungkin ketika diingatkan, dakwah melalui Facebook itu lebih apa? Lebih bermanfaat. Coba kalau kita bawa majelis. Antum kalau pelajaran begini, ada daftar hadir enggak? Nanti kalau pakai daftar hadir kan dikira apa gitu ya. Coba seandainya kurang lebih kan begini ya. 100 kan gitu ya. Kalau pakai Facebook kan bisa ribuan ya. Kalau hitung-hitungan kuantitas, lebih enak di mana? Di Facebook atau ceramah begini? Facebook kan ya. Facebook sambil tiduran gitu ya. Nulis satu alinea apa gitu hadis. Masya Allah yang baca kan ribuan. Bahkan mungkin bisa jutaan. Nah, ketimbang antum jatuh jauh-jauh diundang untuk ngisi pengajian. Yang datang mungkin ada yang sambil tidur, ada yang sambil nanti mungkin safar tanpa izin kan begitu. Paling kadang-kadang nanti yang ibaratnya separuh memahami, masya Allah sudah bagus. Jumlahnya hanya sedikit kan begitu. Ya. Allah musta'an. Jadi seorang mengajarkan ilmu, wong yang tatap muka saja, tatap muka kemudian duduk mempelajari, itu pun dihiasi dengan sekian banyak perkara kesulitannya, apalagi lewat Facebook kan begitu ya. Facebook habis mampir ustadz, habis itu mampir kemana kan begitu ya, nggak tahu kan gitu ya. Kalau kita kan insya Allah jelas ya, berangkat dari rumah pamit sama istrinya mau kemana, bah taklim kan jelas, di mana misalnya, di masjid apa ini, di Ponegoro, rutenya kan jelas ya. Kok berangkatnya dari mulai subuh kan gitu ya, masa di Ponegoro itu sama mau ke Jakarta kan enggak. Yang mampir-mampirlah, berarti kan ada rambu-rambunya kan begitu ya, ketahuan. Nah, kalau Facebook kan siapa wong dalam kamar, habis chattingan dengan ustaznya kemana kan gitu ya, megang apa-apa, taklim kok, taklim dengan siapa ini kan begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi demikianlah sesungguhnya dalam dakwah itu penuh ujian, cobaan, sehingga jangan sampai seorang lupa dengan perihal-perihal yang sesungguhnya barokah. Barokah itu bukan dicari dengan jumlah, bukan dicari dengan tersohornya, bukan dicari dengan kondangnya, bukan dicari dengan seorang dikenalnya. Bisa saja seorang alim itu tidak dikenal oleh banyak orang, tetapi masya Allah secara keilmuan melebihi daripada yang lain. Dan bantahan yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dikatakan di atas itu kerajaan dan kedudukannya, dijawab dengan bantahan yang lain bahwa anna mulkallah wa sultanah fis sama wa fil ardi aywan. Kalau mereka mengatakan Allah itu di atas, yang dimaksud bukan zatnya. Kalau mereka mengatakan Allah itu di atas, bukan zatnya itu yang dimaksud, tetapi kerajaannya, demikian pula kekuasaannya. Jawabannya apa? Berarti kan pembatasan. Di bumi siapa yang berkuasa? Di bumi siapa yang berkuasa? Sementara apa? Kerajaan Allah, demikian pula kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu baik di langit maupun apa? Di bumi. Allah raja segala-galanya, kan begitu. Sama dengan orang yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu ilmunya, kadang-kadang kan begitu ya. Membahas tentang perihal sifat Allah, kadang-kadang itu yang dimaksud bukan zatullah tapi ilmu Allah. Lah kalau ilmu Allah hanya di langit, terus yang di bumi? Al-muhim, banyak perkara-perkara yang seandainya kita memberikan jawaban dan itu semestinya sesuai dengan akal, tapi kadang-kadang mereka, ya itu kan sesuai dengan akal masing-masing, barakallahu fikum. Dan akal yang sehat itu mesti mengajak kepada ketaatan kepada Allah. Oleh karenanya Allah mengatakan fadhkuruni ya ulil albab, ingatlah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Akal sehat itu mesti mengajak kepada perkara yang baik. Akal sehat itu mesti mengajak kepada mendekatkan diri kepada Allah. Akal yang sehat itu mesti mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian ada seorang dalam pendapatnya, dalam hal pemikirannya, dalam amalannya semakin jauh menyimpang dari apa yang ada dalam Quran dan Sunnah, itu sudah nampak tanda-tanda bahwa akalnya sudah tidak sehat. Nampak bahwa akalnya tidak sehat lagi. Sangat mudah. Sangat mudah. Dan secara akal, ketika Allah menyifati dirinya di atas, itu secara akal menunjukkan tentang kesempurnaan. Karena Allah di atas segala-galanya. Karena Allah di atas segala-galanya termasuk zatnya. Termasuk zatnya. Demikian pula secara fitrah. Secara fitrah. Wahuwa dalalatul fitrah. Alaih li'anna al-khalqa. Muffiruna ala anna allaha fis sama. Secara fitrah manusia lahir di muka bumi, seandainya belum diberi pelajaran apapun, besar itu fitrahnya pasti akan mengatakan Allah di atas. Pasti Allah di atas. Secara tatbik, yaitu penerapan, misal seorang dalam hal berdoa, fitrahnya orang, walaupun dia mungkin tidak bisa bahasa Arab, dia kalau mau berdoa belum bisa bahasa Arab, ya berdoa dengan apa yang dia bisa lakukan. Meminta. Itu kan mesti memintanya ke atas, kan begitu ya. Memintanya, dia meminta kepada zat yang ada di atas sana. Itu fitrahnya manusia. Lah ketika fitrah itu ada, apakah fitrah itu tadi hanya memahami yang di atas itu zatullah? Ataukah yang dikatakan di atas itu hanya tadi kekuasaan dan kerajaannya? Ketika seorang berdoa meminta kepada Allah, itu meyakini zatullah ada di atas fitrah tadi, ataukah fitrah tadi hanya mengakui hanya kedudukan kerajaan dan kekuasaannya? Pasti akan meyakini zatnya, kan begitu ya. Pasti akan meyakini zatnya. Hanya kita diberi rambu-rambu, manakala meyakini bahwasanya Allah ada zat, berzat, ada wujudnya, dan ia berada di atas tidak boleh menyerupakan keberadaannya dengan keberadaan makhluk, kan begitu ya? Keberadaannya dengan keberadaan makhluk. Nah, qala ma'na qaulillah fis sama, makna tentang keberadaan Allah itu di langit. Wal makna sahih li qaulillah fis sama anna Allah ta'ala 'ala sama. Jadi yang dimaksud tentang beberapa ayat yang menyatakan Allah di langit, Allah di langit, itu maknanya ialah Allah berada di atas. Allah berada di atas. Karena fi, huruf fi, yaitu harful jar, di sini bermakna kepada fa fi bimakna ala, fi bermakna kepada ada, yaitu di atas. Walaysat lidzarfiyah, dan bukan menunjukkan kepada berada pada sebuah tempat. Contoh, ya, umumnya orang mengatakan di mana Muhammad, di mana Zaid, ketika dia berada dalam masjid, orang mengatakan apa? Huwa fil masjid, dia di masjid. Ketika dia di rumah, ketika dia di rumah, orang mengatakan aina Muhammad, di mana Muhammad, aina Zaid, aina Ali, di mana Zaid, di mana Ali. Huwa fil bait, dia di rumah. Berarti kan di dalam. Di dalam. Naam. Sementara beberapa ayat atau nanti mungkin ada konteks hadis yang menyatakan Allah fis sama itu maknanya ala. Fi bermakna kepada ala. Li'anna sama'a la tuhitu billah. Kalau dimaknai bahwa Allah berada di dalam langit, enggak mungkin. Enggak mungkin dalam hal ini apa? Langit tadi mencukupi tentang apa? Keberadaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Au innahu fil 'ulu. Atau bermakna bahwa dia berada di tempat ketinggian. Fas-sama'u bima'na al-'ulu. Karena as-sama itu maknanya apapun yang ada di atas. Apapun yang ada di atas. Walaysa al-muradu biha as-sama' al-mabniyah. Dan bukan yang dimaksud dengan langit yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Misal, kita mengatakan plafon, itu juga as-sama, kan begitu ya. Bagi kita yang di mana? Di sini, kan begitu. Plafon rumah, plafon masjid begini, juga mengatakan apa? As-sama. As-sama. Lalu kemudian pulang. Tadi diajarkan plafon sama. Sampai rumah, pulang. Wa anzalna minas sama ima'an. Kami turunkan dari langit, itu hujan. Berarti hujan turun dari plafon. Kan begitu ya. Ya bocor namanya. Bukan. Bahkan as-sama. Wa anzalna minas sama ima'an. Kami turunkan dari langit. Itu air, hujan. Para ulama membahas. Tidak kemudian langit yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala yang berpintu, yang berlapis 7 lapis, yang Allah ciptakan tanpa tiang, bukan itu. Tapi adalah awan. Yang dimaksud kami turunkan hujan dari langit, awan. Jadi pernah saya tanya salah satu dosen geologi, kan bayangan kita seperti gunung, ya. Gunung Merapi itu kan kubangannya kan besar, apa namanya? Kawahnya kan begitu ya. Bayangan saya, kalau hujan deras, seminggu full kan masuk di situ. Terus airnya kan jadi mendidih, luber kan gitu ya. Enggak membayangkan. Katanya enggak sampai ke situ hujannya, masih di bawahnya. Hujan yang kemudian menyebabkan hujan itu tidak sampai di atas itu enggak, kan begitu ya. Contoh lain, siapa yang sudah pernah naik pesawat? Belum. Sudah. Kalau pas hujan itu, pesawat di mana posisinya? di atas hujan kan begitu. Di atasnya kan naik gitu ya, di atas awan naik. Jadi ya kalau di dalam pesawat memang enggak kehujanan ya. Tapi pesawatnya tidak kehujanan kan begitu. Karena dia di atas hujan begitu. Barakallahu fikum. Sementara pesawat tadi sudah sampai langit belum? Kalau ada pesawat mungkin saya mau ikutkan gitu ya. Sampai ke langit. Tidak sampai di langit. Kita kan mengenal tentang kisah Isra wal Mi'raj. Tentang kisah Isra wal Mi'raj. Bahwa Nabi SAW ketika dalam Isra-nya. Itu kan ada tunggangan yang dinamai dengan apa? Buraq. Yang dikatakan duna al-khail, di bawahnya kuda, wa faqal bighal. Jadi kuda yang dikatakan buraq itu di atasnya bighal. Bighal itu peranakan keledai dengan kuda. Secara besarnya itu di atasnya, tapi di bawahnya kuda. Di bawahnya kuda. Dari Makkah sampai ke Syam, yaitu Masjid Al-Aqsa. Itu Isra'nya. Barakallahu fikum. Nah, sekencang-kencangnya kuda balap, menempuh yang dikatakan oleh urufnya Arab, itu kalau perjalanan waktu perdagangan di masa lalu, dari Mekah menuju Syam itu hampir satu bulanan. Sekencang-kencangnya kuda kan butuh berapa hari kan begitu ya. Itu pun belum tentu selesai terus selamat. Mungkin terus mati kudanya. Kan banyak kisah kuda balap itu. Di sini ada ya, kemarin ini. Di Jogja sana ada tontonan pacuan kuda. Ada kudanya, Masya Allah, gagahnya luar biasa. Di doping, kasih minuman. Pencem menang habis itu mati. Kan begitu ya. Tadi, sekencang-kencang kuda kadang-kadang begitu. Padahal jarak tempuhnya hanya berapa kali putaran. Nah, anehnya kadang di situ banyak orang menerawang dalam hal terus buruk kayak apa ya? Buruk kayak apa ya? Akhirnya dibuat sayap. Kan begitu ya. Terus kira-kira dia itu seperti apa? Akhirnya apa kepalanya dibuat apa? Wanita cantik kan pernah ya? Pernah ada yang dapatkan gambarnya enggak itu? Dulu kita begitu senang ya, di bawahnya ditulis Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Ya lucu. Kadang kita bagi anak-anak kecil ya senang-senang saja lihat gambar begitu. Tapi orang yang faham setelah belajar itu penghinaan. Itu penghinaan barakallahu fikum. Masa Nabi SAW dikasih buruk dalam kondisi kuda kepalanya perempuan rambutnya terurai enggak pakai jilbab kan begitu ya. Nah. Kalau di Jogja itu kan katanya ya kuda bukan pakai cadar tapi pakai kacamata ya penutup gitu ya. Kan ya ada yang mengatakan supaya jalannya lurus kan enggak belok-belok supaya enggak kelihatan di depannya. Terus kemudian ketika kisahnya beliau Mi'raj itu kan yang bersamanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Sampai di pintu langit yang pertama diketuk. Pintu langit yang pertama. Minta izin. Ditanya siapa kamu dan yang bersamamu. Dikatakan Jibril dan yang bersamaku adalah Muhammad. Disambut oleh penjaga pintu langit pertama. Ni'mal abdu. Semulia-mulianya seorang hamba yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersilakan. Dan kisah yang sudah pernah antum dengar, ketemu di situ Nabi Musa alaihi salam, terus ketemu dengan beberapa nabi sampai ke langit yang ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim, terus masuk pintu langit yang kedua diketuk lagi. Para ulama menyebutkan lah kalau itu malaikat yang dikatakan makhluk Allah yang paling dekat dari kalangan malaikat ialah malaikat Jibril. Sosok nabi yang dikatakan manusia yang paling utama, bahkan rasul yang paling utama, mau masuk pintu saja minta izin, apalagi Neil Armstrong yang katanya sudah sampai langit, izin dengan siapa dia? Barakallahu fikum. Jadi ternyata langit itu ada pintunya. Tidak sembarang masuk di situ. Tidak sembarang masuk di situ. Kita mungkin mendengar tentang hadis ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu hadis Ubadah bin Shamit. Ketika beliau terlambat dalam hal pemakaman salah seorang laki-laki dari Ansor, ketika menggali terlambat sambil menunggu, beliau bercerita dengan para sahabatnya tentang amal manusia. Kalau baik, jadi ruh itu diangkat nanti. Kalau amalnya bagus, amalnya mulia, langsung penduduk langit tadi menyambut harumnya, ini ruhnya siapa, ini amalnya siapa, kan begitu ya. Disambut, terus dibawa naik. Tapi kalau itu orangnya jahat, orangnya kufur kepada Allah, orangnya banyak melakukan perkara-perkara kemaksiatan, durhaka kepada Allah, ini ruhnya siapa kok busuk sekali, kan begitu ya. Ditolak, tidak boleh. Tidak boleh dibawa naik. Demikian pula Allah Azza wa Jalla menyatakan, yas'udu ilaihi al-kalimut thayyib. Kalam yang bagus, ucapan yang bagus, itulah yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hadis yang menyatakan, di pagi hari, salat subuh itu disaksikan oleh apa? Malaikat. Malaikat yang menunggu dalam mencatat amal manusia dari mulai sore sampai pagi, ketika mau naik, itu nunggu dulu orang-orang yang berbuat baik di waktu subuh. Juga turunnya malaikat yang menjadi pengganti yang mencatat amal manusia di waktu siang hari. Disaksikan oleh malaikat. Nah ini semua dalil. Bukti bahwasanya Allah itu berada di atas apa? Di atas langit. Di atas. Dengan makna langit itu ulu, tempat ketinggian. Barakallahu fikum. Walaupun masih banyak yang kadang jika kita tanya di mana Allah dengan mengatakan Allah berada di mana-mana. Yang sangat repot kalau kemudian orang mengatakan juga zatnya. Sangat repot kalau orang mungkin juga mengatakan zatnya. Karena kalau ditafsir itu perlu tafsir juga tidak benar. Karena itu jawaban yang nanti akan membuat syubhat. Orang kadang mengatakan Allah di mana-mana itu boleh kalau ditafsir. Artinya ilmunya, bukan zatnya. Tetap dalam kondisi itu jangan demikian. Karena itu mengandung apa? Mengandung sebuah syubhat yang seolah-olah mengikuti tentang pendapat orang yang mengatakan Allah berada di mana-mana. Seolah kita membolehkan. Seolah-olah kita membolehkan. Tanbihun. Dzakara al-muallifu rahimahullah. Kemudian sebagai bentuk penekanan di sini bahwa telah diingatkan oleh muallif penulis rahimahullah ta'ala. Annahu naqala an ba'dil kutub al-mutaqaddimah. Yaitu tentang sebuah riwayat yang pernah kita bacakan. Sebuah nukilan dari kitab yang ditulis oleh orang-orang yang hidup di masa dahulu, yaitu sebelum diutusnya Rasulullah. Anna min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk tanda-tanda Nabi, tanda-tandanya bahwa mereka itu Nabi, wa ashabih, dan sahabatnya, annahum yasjuduna bil ardi, mereka itu sujud di bumi, sujudnya di bumi, wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama', yazum itu berpendapat tapi ragu, itu penempatan bahasa Arab demikian, nuduh, prasangka, itu penggunaan kata-kata za'ama, yaz'umu itu berkata kepada sesuatu yang tidak pada kepastian, tidak memastikan. Itu nanti akan dijumpai dalam perbedaan antara qala dengan za'ama. Antara kata-kata qala, ia berkata, dengan za'ama. Berkata fulan, secara bahasa mungkin begitu, tapi secara maknawi beda antara kata-kata za'ama dengan qala. Yas'umuna anna ilahahum fis sama, mereka berkata bahwa sesembahannya di langit. Wa hadzal naqlu ghairu sahih. Penukilan ini tidak benar. Li'annahu la sanadalah, tidak ada sanadnya. Wa li'annal imana bi'uluwillah. Demikian pula yang kedua alasannya, karena mengimani tentang uluwillah, Allah berada di tempat ketinggian atau di atas. Wassujud lahu la yahtasani bihadhil ummah. Demikian pula dikatakan bahwa mengimani masalah ulu, Allah itu di atas, demikian pula sujud kepada Allah itu bukan kekhususan umat ini. Artinya apa? Agama yang dibawa oleh para nabi yang sebelum nabi kita Muhammad SAW juga mengajarkan sujud, kan begitu ya? Juga mengajarkan Allah di atas. Jangan sampai nanti kebablasan. Artinya nabi kita Muhammad SAW itu kan merombak, membenahi tentang penyimpangan-penyimpangan keyakinan agama yang dulu pernah diajarkan sebelumnya. Jadi Rasul diutus Nabi kita Muhammad SAW membenarkan dan membenahi tentang agama-agama yang sebelumnya. Tidak, tidak semua perkara yang sebelumnya itu salah. Tidak semua perkara yang terjadi sebelumnya salah. Seperti puasa, itu juga dilakukan oleh umat-umat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Demikian pula salat, demikian pula sujud, demikian pula masalah Allah di atas. Bahkan termasuk Dajjal. Ma min nabiyyin illa andara min. Tidaklah setiap nabi kecuali masalah Dajjal ini nabi memperingatkan. Tidaklah setiap nabi kecuali nabi tadi memperingatkan tentang bahayanya Dajjal. Tentang bahayanya Dajjal. Nah. Wa ma la yahtassu la yasihu ay yakuna alamatan. Dan kalau itu bukan merupakan kekhususan, tidak boleh dikatakan alamat. Tanda-tanda kenabian itu kalau menjadi kekhususan baru dikatakan alamat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan utitu khamsan, diberikan kepadaku lima, lam yu'tahunna ahadun qabli, tidak diberikan kepadaku siapapun dari nabi sebelumku. Nabi diberikan keutamaan. Seperti dikatakan masalah apa? Masalah ar-ru'bu masirat syahrin. Dalam peperangan, kan pernah kita cerita bahwa nabi-nabi sebelum diutusnya Rasulullah itu ke masalah ghanimah. Masalah ghanimah, rampasan perang. Ghanimah itu dari peperangan. Jadi kalau nemu bukan ghanimah. Kalau nemu itu bukan ghanimah, barakallahu fikum. Jadi misalnya habis taklim ada uang jatuh, oh ghanimah. Tidak ya, barakallahu fikum. Ada orang lewat, kok barangnya ada yang jatuh, itu ghanimah. Atau bahkan kita merampas harta-hartanya orang-orang yang mungkin bukan muslim, itu juga sekarang bukan ghanimah. Nah, ghanimah dari peperangan. Dari peperangan. Dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, ada yang mereka disyariatkan perang. Seperti Nabi Musa alaihi salam. Ada peperangan. Tapi ada pula yang di masa-masa dahulu belum ada peperangan. Sehingga ghanimah itu ada dua bentuk. Ada yang memang karena nabi tidak ada syariat perang waktu itu sehingga ghanimah tidak ada. Atau yang kedua, ghanimah itu ada tapi tidak diperbolehkan. Semua dikumpulkan hasil perang terus dibakar dan diangkat ke langit. Barakallahu fikum. Adapun setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam peperangan itu diperbolehkan diambil. Tetapi harus dipegang dulu oleh apa? Oleh amir, komandan peperangan. Barang siapa yang mengambil sebelum pembagian disebut dengan istilah apa? Ghulul. Mencuri sebelum dibagi. Dan itu bahaya. La yaqbalullah sadaqatan min ghululin. Walaupun dia misalnya perang ya. Terus kemudian belum dibagi. Dia ngambil banyak-banyak. Niatnya baik. Dia mungkin hanya pemuda. atau seorang yang mewakili kampungnya, dia sendiri yang berangkat jihad. Di kampungnya orang-orang miskin, fukara, perlu bantuan. Saya tak ambil banyak-banyak tanpa izin komandan. Pulang, bawa, dibagi-bagi. Kan senang yang dibagi, senang gak? Kalau ada yang bagi-bagi itu senang gak? Senang kan ya? Yang mungkin menerima kan juga senang. Masya Allah ini pulang dari perangan, bawa ini kan begitu ya. Walaupun dia niatkan sedekah, tidak boleh, Allah tidak menerima. Karena itu hulul. وَمَنْ غَلَّ يَأْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَا غَلَّ عَلَيْهِ. Barang siapa yang mencuri barang rampasan peperangan sebelum dibagi, nanti akan dikasih bendera di hari kiamat. Nah, jadi barakallahu fikum, setelah diutusnya Nabi dalam hal peperangan, dihalalkan, diambil. Dan Allah Azza wa Jal merinci, وَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِرَسُولِهِ. Bagi Allah dan Rasulnya seperlimanya. Bagi Allah dan Rasulnya seperlimanya. Nah, di sini barakallahu fikum, itu merupakan kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dikatakan nusirtu birru'b masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah Azza wa Jal, musuhku itu sudah gentar jarak satu bulan perjalanan. Ya, itu bukan dikatakan terus ilmu yang dipelajari beliau, caranya bagaimana, kan begitu ya. Kalau orang sekarang kan, wah ini perlu dipelajari ini. Kalau perang harus mengikuti apa ilmunya Rasulullah, bagaimana musuh gentar dulu. Jarak apa satu bulan perjalanan, kan begitu. Kembali itu khususia bagi beliau. Barakallahu fikum, khususia bagi beliau. Dan itu dikatakan bahwa hal-hal yang semacam ini pemberian Allah. Dzalika fadlu yu'tihi man yasha, dan bukan kemudian dipelajari. Karena memang di zaman yang memang aneh-aneh, orang itu kadang-kadang mempelajari tentang apa yang dilakukan Nabi SAW itu dalam hal keajaiban-keajaiban. Ya. Dalam hal keajaiban-keajaiban. Jadi bukan dari sisi apa? Dari sisi keilmuan. Contohnya, suruh belajar wudhu yang baik, yang sesuai dengan Nabi. Padahal Nabi SAW, man salla rak'ataini ba'dal wudhu. Barang siapa yang sholat setelah wudhu dua rakaat, lam yuhdits fihi ma nafsuh, dalam kondisi jiwanya itu tidak bicara macam-macam, artinya betul-betul dia munajah kepada Allah Subhanahu wa taala, kama wudhu'in Nabi SAW au kama qal, dan dia kerjakan wudhunya itu seperti wudhunya Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya sekarang. Apa beratnya ya? Orang itu kemudian wudhu terus sholat. Iya. Dua rakaat sampai satu jam. Kan tidak. Wong tarawih aja yang 16 menit 23 rakaat kan begitu. Kan ada di sebagian tempat salat tarawih itu enggak bayangkan 23 rakaat hanya 16 menit. Tidak kita bayangkan bagaimana caranya. Jadi kata Nabi, siapa yang salat setelah wudu dua rakaat yang tidak kemudian jiwanya itu bicaranya macam-macam, artinya dia nerawang ke sana kemari, betul-betul munajah kepada Allah, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Kan mudah ringan. Tapi dipersyaratkan dua hal. Dipersyaratkan dua hal. Wudunya seperti wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, jiwanya tidak berbicara tentang perihal-perihal yang memalingkan dari ibadah. Nah, kemudian kita bertanya tentang wudunya Nabi, bagaimana? Wudunya Nabi bagaimana, kan begitu. Utsman pernah mempraktikkan. Utsman pernah mempraktekkan di akhir wudhunya, beliau mengatakan man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza, siapa yang wudhu seperti wudhuku ini, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda'a nahwa wudhu'i hadza. Kata Utsman, siapa yang wudhu seperti wudhu yang aku lakukan, aku pernah melihat Nabi wudhu seperti yang aku lakukan. Pengajaran sahabat dari hasil penglihatan langsung kepada apa yang disaksikan dan apa yang dilihat tentang apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya mohon maaf. Hal itu yang sering kita ingatkan. Nah nanti kalau pasti ingatkan dari dulu yang dibahas masalah wudu, pembahasan wudu kok enggak bertambah-tambah. Orang sudah sampai planet, kita masih bicara wudu. Orang sudah sampai di mana-mana elektronika dan seterusnya. Orang sampai pemahamannya sudah kemana-mana, kaum muslimin masih mempermasalahkan masalah wudu. Ia mempermasalahkan karena kita diberikan pengajaran supaya berwudu sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi. Sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Untuk mengingatkan kepada kaum muslimin, mari kita belajar supaya tata cara kita ibadah sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semestinya. Salat pun demikian. Malik Ibn Huwairith beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Beliau meriwayatkan dari Nabi, "Lihatlah atau salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat." Hadis Jabir dalam masalah haji, "Khudhu 'anni manasikakum." Ambillah tata cara haji dari yang aku praktekkan. Nabi berpesan seperti itu. Nah, nanti kalau ada orang, orang itu kalau belum mempelajari apa yang dikerjakan Nabi, yang dengan itu dia bisa terbang, yang dengan itu dia bisa berjalan di atas air, yang dengan itu dia tidak mempan senjata tajam dan seterusnya, itu belum apa-apa, masih kulit itu katanya. Kalau masih sholat, masih puasa, hajinya masih ke Mekah, kan begitu ya. Itu masih kulit, belum merasakan kenikmatannya mengambil inti pelajaran Nabi. Ya justru ini kan begitu ya. Syariat Nabi SAW bukankah mengajari hal-hal yang demikian? Ataukah ada seorang ingin mengharapkan lebih? Mengharapkan lebih. Kan ada kisah-kisah. Istilah mohon maaf Pak Iyai, sholatnya di mana? Jumatannya. Di Mekah. Lah kok duduknya di sini saja, kapan terbangnya? Oh, belum beli tiket. Ya itu belum sampai kamu ilmunya. Kan begitu. Ada sebagian yang sampai demikian. Nah, kadang membingungkan bagi kita. Membingungkan bagi kita. Barakallahu fikum. Ya, nyata-nyata namanya seorang muslim ke masjid sholat. Bahkan Nabi SAW di suatu ketika, di waktu sholat asar, di sebagian disebutkan, ada seorang sahabat yang dijuluki dengan Dhul Yadain. Tangan yang agak panjang. Nabi sholat dua rakaat salam, berangkat mau keluar ke masjid, ditegur dan diingatkan. Disapa oleh sahabat. Ya Rasulullah, aku suratul sholat amnasid. Ya Rasulullah, hari ini sholatnya hanya dua. Apakah dikosor? Kan sahabat enggak berani ya. Enggak berani langsung. Kamu salah, kamu begini, tidak. Dengan sopannya, ya Rasulullah mohon maaf. Apakah hari ini sholatnya dikosor? Mungkin ada syariat kan begitu. Khawatir mereka bertanya kepada Nabi. Jangan sampai itu ada syariat yang mengajarkan. Turun wahyu. Ataukah anda lupa? Lalu beliau menjawab, maqal sholatu walan nasiit. Tidak ada pengkosoran dan tidak ada kelupaan. Datang sahabat yang lain menyatakan, menguatkan. Terjadi apa? Betul ya Rasulullah, engkau hanya dua rakaat. Beliau kembali melanjutkan. Kemudian sujud sahwi. Kemudian sujud sahwi. Nah hadis-hadis yang demikian, orang mungkin akan mengatakan, masa iya Nabi bisa seperti itu? Pernah juga beliau dalam kondisi sholat yang sifatnya ada dua tahiyat. Tahiyat awal beliau lupa naik, berdiri. Dan tidak melaksanakan tahiyat awal. Lalu sebelum sujud beliau sujud sahwi. Barakallahu fikum. Jadi hal-hal yang semacam itu diajarkan beliau. Dan alhamdulillah khidmah, apa, hikmahnya ialah seorang jika terlupakan menambah. Kalau kurang menambah satu rakaat, jika ada sesuatu yang perlu ditambah, maka diakhiri dengan apa? Sujud apa? Sahwi. Dengan sujud sahwi. Itu syariat. Itu syariat. Untuk mengajarkan bahwa kadang pada manusia terjadi kesalahan, kelupaan. Tsumma qala. Wa ma la yakhtassu la yasihu an yakuna 'alamatan. ولأن التعبير بالزعم في هذا الأمر ليس بمدح. Demikian pula takbir dengan kata-kata yasumu itu bukan pujian. Lianna aktsara ma yati az-za'mu fima yushakku fi. Karena kata-kata az-za'mu itu dipakai kepada hal yang ragu. Seperti orang-orang kafir mengatakan, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu. Orang-orang kafir pada dasarnya ragu. Mereka mengatakan, mereka berkata bahwa manusia itu tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul bala wa rabbi la tub'atsun. Katakanlah demi Rabbku bahwa kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa su'ila al-Imam Malik Ibn Anas rahimahullahu taala. Imam Malik pernah ditanya, Imam Malik merupakan salah satu imam dari empat imam. Kita mengenal ada Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ada Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i yaitu Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau lahir kebetulan bukan di Makkah. Naam, lalu dibawa oleh ibunya. Dibawa oleh ibunya. Karena dalam kondisi yatim, dibawa ibunya. Diperkenalkan kepada saudara-saudaranya yang ada di Makkah. Karena beliau termasuk apa? Quraisy. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan lalu beliau belajar. Yang akhirnya menjadi seorang imam. Menjadi seorang imam. Yang awal-awalnya Imam Syafi'i rahimahullah. Disuruh berguru kepada Imam Malik. Berguru kepada Imam Malik. Tidak boleh pulang kecuali harus menghafal kitabnya Muwatta. Kan begitu ya. Nah kalau sekarang kita mondokkan anak. Bah, gigit nyamuk. Ya sudah pulang di rumah aja. Kan begitu ya. Bah, tadi di sekolahan disuruh menghafal ini. Ami-aminya marah. Pulang sini sudah di rumah aja. Nggak usah menghafal. Kan begitu ya. Jadi kadang di antara kita ketika menitipkan misalnya untuk diajari tentang hal-hal agama, ya memang namanya anak, kecenderungannya kadang-kadang kurang apa? Kurang senang dengan menghafal, dengan belajar yang tekun, apalagi dihiasi dengan dunia sekarang yang seperti ini, tetapi kita hendaknya berusaha. Beda di zaman dahulu, memotivasi anak, bahkan hampir banyak keluarga itu yang kemudian rata-rata mereka keluarga besarnya ialah apa? Para ulama. Baik, Imam Malik pernah ditanya rahimahullah ta'ala, faqila ya Abu Abdillah ar-Rahman al-Ashishtawa, wahai Abu Abdillah, yaitu kunya Imam Malik rahimahullah, tentang ar-Rahmanu al-Ashishtawa, ar-Rahman, dat yang maha luas rahmatnya berada di atas arsh. Kaifastawa, bagaimana istiwa itu? Bagaimana? Menanyakan bagaimananya. Faqala al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa, yaitu keberadaan Allah di atas itu bukan perkara yang tidak diketahui. Maknanya diketahui. Maknanya apa? Diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya Allah Subhanahu wa taala di atas sana itu yang akal tidak mungkin mampu menjangkaunya. Kan begitu. Akal tidak mampu menjangkaunya. Jangankan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah Subhanahu wa taala. Kita aja mungkin di mungkin ada yang bercerita mungkin ya, ada yang bercerita tentang sesuatu terus dengan bayangan yang kok mungkin ya seperti itu. Kadang-kadang kita mengatakan kok bisa ya seperti itu, itu padahal masih apa, masih makhluk yang mungkin saja terjadi. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa taala zat yang dikatakan khalik sementara kita apa, makhluk. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwasanya Allah di atas arsy itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan menanyakan tentang bagaimananya dikatakan satu hal yang baru yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat, sehingga beliau mengatakan itu suatu kebid'ahan. Thumma amara atau umira birrajul fa ukhrij, kemudian diperintahkan atau beliau amara birrajul memerintahkan pada orang tadi untuk dikeluarkan dari masjid tersebut. Tapi insyaallah mungkin penjelasan kalam Imam Malik, dan ini satu kaidah yang besar. Ucapan Imam Malik dijadikan oleh para ulama dalam bab tentang asma wa sifat itu satu kaidah yang besar. Barakallahu fikum. Adanya sebagian orang, yaitu mungkin jangankan yang tidak terpelajar, yang mungkin disebutkan di sebagian mahasiswa yang kadang kita sayangkan nisbahnya kepada Universitas Islam Indonesia ya, seperti UIN yang dulu mungkin dikatakan IAIN-nya. Nah, itu ikut merayakan Natalan. Para ulama mengatakan haram. Haram menghadiri Natalan. Bahkan menyatakan selamat Natal dan tahun baru haram. Perkara yang diharamkan. Bahkan sebagian ulama menyatakan istilah Natal itu kan mereka katakan juga berbarengan dengan lahirnya Nabi Isa kan begitu ya. Ya, makanya kemarin kan dikatakan lahirnya Nabi dengan lahirnya Nabi Isa hampir berbarengan. Kamis dengan Jumat ya. Maulid Nabi dengan Jumatnya kan Natal 25 kemarin. Para ulama sebagian beristimbat dengan ayat yang Allah Azza wa Jalla kan sebutkan tentang kisah Maryam alaihissalam. Maryam alaihissalam itu ketika mengandung, karena tidak ada seorang laki-laki yang menyentuh, kan malu. Perempuan gak disentuh laki-laki kok bisa hamil. Tuduhannya apa coba? Tuduhannya kan kepada perzinaan. Tapi Allah membesarkan Maryam alaihissalam, dibesarkan hatinya. Sampai ketika dalam kondisi lahir, kan kebingungan mau diberi makan apa. Maka Allah Azza wa Jal menyebutkan dalam ayatnya, وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِتِ النَّخْلَةُ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. Goyanglah tonggak kurma, pohon kurma itu kamu goyang. Akan berguguran buah-buah kurma. Untuk apa? Dikonsumsi. Karena namanya orang wanita yang habis melahirkan itu membutuhkan kepada apa? Tenaga. Nah, ini merupakan karomah yang Allah berikan kepada Maryam alaihissalam. Dalam kondisi habis melahirkan, Allah berikan sebab dengan menggoyang pohon kurma jatuh beberapa buah kurma yang segar. Nah, orang kan mengatakan, masa perempuan bisa seperti itu? Itulah namanya apa? Karomah. Dan menggunakan sebuah sebab. Dikatakan oleh para ulama, nah, musim-musimnya kurma itu bukan di bulan seperti ini. Artinya bukan di tahun-tahun baru begini. Nah, jadi ada kritikan kalau dikatakan bahwa kelahiran Nabi Isa itu pada, kalau diistilahkan pengkalendaran kita kan 25 apa? Desember begitu. Satu sisi juga itu termasuk apa? Sesuatu yang menjadi khususia. Natalan, tahun baru menjadi khususia bagi orang-orang Nasrani. Tidak boleh. Tidak boleh kita menyerupai apa yang ada pada agama mereka. Dan adapun kalau dinisbahkan mungkin seorang mahasiswa ataupun bahkan rombongan dari mahasiswa yang tadi yang saya katakan background-nya itu agama, tidak menjadi tolak ukur. Bahkan ada sebagian dari beberapa tokoh-tokoh agama yang kadang mereka langsung mengajari, ngisi pengajian di gereja. Nah, belum lama kemarin ada solawatan ritmenya seperti ragu gereja. Walayyadubillah. Solawatan, solawat Nabi. Ya, kita kan kadang-kadang umum. Ritmenya, cara merimainya nanti diakhiri dengan ya apakah lagu haleluya atau apa begitu. Salah satu ritme yang ada. Persis gereja. Al-Quran dibaca seperti orang apa? Di gereja itu. Pakai musik. Walayyadubillah. Walayyadubillah. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla dengan pemimpin kita di zaman sekarang ini, semoga Allah memberikan hidayah, demikian pula kekuatan menghadapi negara kita yang seperti ini, dan kita banyak-banyak mendoakan kepada ulatul amr, kepada penguasa, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, kesolehan, semoga memberi manfaat kepada rakyatnya, bukan kemudian dicela, dicemooh di mimbar-mimbar. Kita doakan semoga Allah memberikan kepada mereka keteguhan, keimanan. Nah, dan adapun kita, ya seandainya ada satu hal yang mampu kita ingkari, pengingkaran dengan yang baik. Bagaimana hukumnya seorang suami menerima ASI, minum susu istrinya begitu? Bukan rodo'ah ya, akhi barakallahu. Ya misalnya seorang suami terus minum susu istri, bukan rodo'ah. Tidak. Nah. Ya mestinya tidak semantasnya. Nah, tidak seharusnya. Tapi terus bukan dikatakan sebagai apa? Rodo'ah. Kemudian juga perlu difahami bahwa rodo'ah, istilah rodo'ah itu yang pertama bahwa ASI, air susu itu sebenarnya milik sang suami. Mestinya. izin dulu. Jadi ummahat kalau mau nyusu itu izin dulu dengan suaminya. Jangan masal al gendong, asal main gendong terus disusui. Kemudian yang kedua, yang sahih, masalah robo'ah penyusuan itu sampai 5 kali. Yang dikatakan nanti saudara sesusuan. Dan yang ketiga ialah dalam hal menyusui itu bukan hanya sekedar begitu, tapi sampai dalam kondisi si anak lega. Dia melepaskan dari susuannya karena dia sudah merasa kenyang atau tidak memerlukan lagi. Terus sampai 5 kali. Itu yang sahih. Terus yang berikutnya itu berlaku pada anak-anak. Ya sebagian berdalih tentang kisah yang terjadi pada Aisyah yang pengen dalam kondisi. Atau na'am pada sebagian yang mereka mengkisahkan tentang sebagian kejadian pada kondisi dewasa. Tidak. Ya terjadi pada anak-anak. Dikatakan saudara sesusuan. Nah kalau nanti sudah ada saudara sesusuan terjadi maharim. Maharim ialah hal-hal yang diperbolehkan dalam hal persaudaraan tadi. Di kampung-kampung dulu mungkin bermuda-muda. Bu, mau kemana bu? Mau ke ladang, mau ke sawah, mau ke ini. Titip anak saya ya, tolong disusui nanti kalau nangis. Gitu. Nah kalau ke ladangnya tiap hari, hampir 1 bulan. Kan gitu. Nanti besarnya tidak tahu tentang masalah hukum susu menyusui. Itu sudah demikianlah kata kebiasaan. Dan masalah menyusui yang dikatakan robah itu sudah terjadi di masa lalu, di masa Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam itu kan asalnya diminta untuk ada yang menyusui. Dicari. Tetapi memang Allah tunjukkan dia tidak mau kecuali pada ibunya dan begitu. Yaitu kepada wanita yang salihah begitu. Demikian sekiranya cukup. Apa yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah azza wajalla ya memberikan taufik. Dan kembali kita ingatkan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk darinya. Demikian pula tidak sepantasnya kaum muslimin ikut-ikutan misalnya apa ya malam tahun baru menyalakan apa bunga api atau petasan mercon. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau mengatakan kulu washrobu walbasu, boleh kamu makan silakan sesuai dengan apa yang dia kehendaki, minum juga demikian, berpakaian juga begini, min ghairi makhilah, tanpa ada kesombongan, wa ghairi israf, tanpa harus seorang dalam kondisi apa israf, yaitu sia-sia. Bayangkan kadang petasan yang apa sampai ke atas itu yang jadi bola api itu yang sebagiannya itu kan sampai 300 ribuan itu kan ya. Nah itu kalau dibelikan beras sudah berapa karung kan? Ya seandainya demikian. Nah barakallahu fikum. Bahkan tidak sedikit yang sampai kadang-kadang jual motornya untuk kesenangan seperti itu saja. Allah musta'an. Seorang muslim itu punya apa, memiliki pengajaran. Demikian pula seorang muslim punya etika kepada yang lain, etika dia kepada sang penciptanya. Seorang muslim punya aturan, punya pijakan, tidak hidup dalam kondisi tanpa ada aturan. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, keluarga kita, kepada saudara kita semua. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.